Efesus bindu 4. Maka aku, si ibas penjara erkiteken kudahi dahin Tuhan, mindoman bandu, geluh laksue ras kecibaldu, si enggo yaturken di bataman bandu, asum tangtangna kam idilona guna ngikut Kristus. Meteruk min ukurndu, lemah lembut, dingin saber, ola kam pergelut sapih-sapih kam, erkiteken kekelengan silit ibas kam. Usahakanlah tuhu-tuhu, maka persadandu si ibreken kesah tetap irakut alun teguh ibas perdamen. Sadangan cakula, janah sadangan cakesah, bagemu pekam krina, idilo kubas sada pengarapan. Sadangan ca Tuhan, sada kini teken, sada peridin. Sadangan ca dibata, emu bapa krinana, ia ibabu krina sinasalit, sirdahin arah krina sinasalit, dingin singgeluh ibas krinana. Man banta sekalak-sekalak enggo ibreken kengasupan si khusus, suwe ras baginta si patut si ibreken Kristus repalasken dias Athena. Bagilit tersurat ibas pustaka si badia. Asum ia nakih kuingan si meganjangna, enterem ibawana kalak tabanan ibas barisan arak-arak kena, dingin ibrekena pemere-pemere man manusia. Kaikin ertina ia nangkih Ertina eme, perlebe ia nusur kuingan si metruk nakal iduni enda. Ia si nusur ia ka si nangkih kuingan si ganjangan, dingin dauhen asa krina langit, gelah idemina krinana. Ia si mereken pemere-pemere man manusia. Deba ibahanna jadi rasul, deba jadi nabi. Lid deba jadi perberita si mahuli, lid deba jadi si permakani perpulungan ras guru-guru. Si enda ibahanna gelah krina anak-anak dibata, sikap ndahikan dahin pelayanan majekkan kula Kristus. Alu bage dungna ersada kini tekenta, ras penandainta krina nandangi anak dibata. Kita dewasa, janah dungna seh kita ku tingkat kedewasan Kristus si serta Alu bage lanai kita bali ras anak-anak, yombang ambingken galumbang, dingin ijole-joleken kujah-kuje, alu angin pengajaran kalak penipu. Ibabaina kalak sideban papak, alu penebu-nebuna si guak. Tapi alu nuriken si tuhu-tuhu, alu dem ate keleng. Reh belinna kita, jenari seh ku tingkat kesempurnaan Kristus, ia kap takal janah. Ku ia mekrina kula irakut, krina ring-ring iranggut, dingin ipersada alu penampat urat silit ibas ring-ring Ibas gelar Tuhan ku katakan man bandu, gelah itengetindu enda. Ola naik kam geluh bagi kalak sila nandai dibata, sila erguna perukurenna. Dingin gelap pengertinna, lalit baginna ibas kegeluhan si ibreken dibata, sabab lanai kalang-lang ia bodohna, dingin mersik ukurna. Lanai sitik pe ia meteh mela, ipelepasna dirina italukan sura-surana si jahat, jana ilako kena krina sila mehuli alula alang-alangan. Labo si ipelajarindu ibas Kristus, ma enggo ibegindu kerna Kristus, janah selaku ajar-ajarna, ma enggo kam iajari kerna si mehuli silit ibas ia. Dage tangtangilah manusia si male, sirbahanca kam geluh bagi si enggo-enggona. Manusia si male, si meneken bana alusura-surana si nipu. Pusuh pratendu ras perukurendu krina, arus iplimbarui. Pakelah manusia simbaru, si itepar ikutkan tempas dibata. Dingin cidahkan bana ibas kegeluhan si tuhu-tuhu, adil dingin badia. Olanai erbual, krina arus nurikan si tuhu-tuhu man seninana, sabab krina kita ring-ring ibas sadakula. Adi merawa kam, ola seh erdosa. Janah ola simpan rawandu seh benwari, ola bere kesempatan man si iblis. Kalak sinangko gelgel nari, ola nai ia nangko. Erdahinlah ia alumhuli, gunan carikan keperlunna. janah gelahlit ibas ia guna nampati kalak si ibas kepicetan. Adikam ngerana ola sitik pebelasken cakap silar turi-turin. Tapi kata-kata sirgunalah belasken. Si banci nampati kalak sideban rikutken perluna. Gelah kata-kata andu mabakini ulin man si megisa. Ola ceda ate kesah dibata ibahandu. Sabab kesah kap capna, maka kam si kerajangan dibata. Kesah jaminan maka reh mewarina dibata, ndungi dahinna mulahi kam. Tadingken cian ate, perampus ras pernembah. Ola naik kam si isak-isaken, entah si cekurak-cekuraken. Ola naik si tik pe elem-elem. Tapi melias dengan mesayanglah sapi-sapi kam. Si alem-alemenlah bagi dibata enggung alemi kam ibas Kristus.